بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Hadirin kaum muslimin, saudara-saudaraku yang saya hormati dan saya muliakan, alhamdulillah, puji syukur kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah sebagaimana biasanya kita akan mengambil kembali materi kita dari pelajaran kitab At-Tauhid. Baik. Yang mana pada pertemuan yang lalu kita telah selesai dari bab Maja'a fi Riya, yaitu bab seputar permasalahan Riya. Dan sekarang insyaallah kita akan masuk kepada bab yang berikutnya, yaitu bab Minasyirki Iradatul Insan Bi'amalihi ad-dunya. Dikatakan oleh penulis, qala babun, bab minasyirki iradatul insan bi'amalihi ad-dunya. Termasuk dari kesyirikan seseorang mengerjakan ibadah, yaitu beramal, tapi dia meniatkan dengan ibadahnya itu untuk mendapatkan dunia. Hadirin mulia Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat kepada hadal bab, pada bab ini dia ada kemiripan dengan bab yang sebelumnya. Karena pada bab yang lalu dibicarakan dan diangkat permasalahan seputar ar-riya, yaitu seorang yang beribadah kepada Allah, apakah dia mengerjakan salat ataukah dia berpuasa, tapi dengan tujuan dan maksud untuk mendapatkan pujian misalnya. Ini disebut dengan riya, dan ini juga merusak at-tauhid, mempengaruhi at-tauhid, dan merusak kesempurnaan la ilaha illallah. Dan pada bab ini, orang itu juga mengerjakan ibadah. Dia juga mengerjakan ibadah, akan tapi dari ibadahnya dia, seperti misalnya sholatnya dia, atau misalnya puasanya dia, dia mengharapkan syai'an akhir. Dia mengharapkan suatu yang lain. Pada bab yang lalu, orang yang mengerjakan ibadah karena riya, dia tidak mengharapkan pahala akhirat. Dia tidak mengharapkan pahala di sisi Allah Jalla wa'ala. Melainkan dia mengharapkan apa? Dia menginginkan pujian. Dia menginginkan sanjungan. Dia ingin dianggap dengan sedekahnya. Dia disebut sebagai orang yang dermawan. Dan seterusnya. Hakala, dan begitu pula pada bab ini, orang yang mengerjakan ibadah itu, si musalli, orang yang salat, al-mutasaddiq, orang yang mengerjakan sedekah, dia juga tidak menginginkan pahala akhirat. Di sini kemiripannya. Akan tapi bab ini pada hakikatnya adalah babun mustaqil. Bab ini pada hakikatnya adalah bab tersendiri. Dia bukan ya lebih khusus pembahasan daripada bab yang sebelumnya, atau lebih umum daripada pembahasan bab yang sebelumnya. Akan tapi ini pembahasan tersendiri, ikhwah yang dimuliakan Allah. Yaitu bab ini berbicara tentang seseorang yang dia beribadah, itu mengerjakan ibadah, mengerjakan sholat, mengerjakan puasa atau zakat atau yang lain sebagainya. Ya. Dia kerjakan itu karena Allah Subhanahu wa taala. Yang saya maksud dengan karena Allah Subhanahu wa taala, dia tidak menginginkan dari manusia. Dia tidak menginginkan pujian, dia tidak menginginkan sanjungan, dia tidak menginginkan agar orang-orang melihat dia. Dia tidak menginginkan agar orang-orang mengangkatnya. Dia pergi haji bukan tujuannya untuk agar dia ditokohkan. Kemudian pulang dipanggil sebagai Pak Haji misalnya atau Bu Haji. Bukan. Dia tidak menginginkan sedikit pun dari manusia. Dia menginginkan hanya dari Allah Jalla wa'ala. Dia menginginkan hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa yang dia inginkan dari Allah Tabaraka wa taala? Yang dia inginkan dari Allah Tabaraka wa taala pada bab ini itu bukan pahala akhirat. Dia tidak menginginkan pahala akhirat. Lainnya apa yang dia inginkan? Yang dia mau dari Allah Jalla wa'ala itu adalah dunia. Seperti misalnya harta, atau seperti misalnya kedudukan, kesehatan, keselamatan, kesembuhan pada dirinya atau pada anaknya. Maka dikatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, fahuwa yuridu bi'amalihi naf'an fid dunya. Orang ini, yang dibahas dalam bab ini, yang dia inginkan dengan amalannya, yang dia inginkan dengan ibadahnya, itu adalah manfaat duniawi. Yang dia inginkan dengan amalannya, yang dia inginkan dengan ibadahnya itu apa? Adalah manfaat duniawi saja. Ghafilan an thawabil akhirah. Dan dia tidak menginginkan sedikit pun dari pahala akhirat. Dicontoh oleh Syekh, seperti misalnya an yuridal mal. Orang yang dia menginginkan harta. Adzan, dia mengumandangkan adzan misalnya sebagai muadzin, tujuannya untuk apa? Untuk mendapatkan upah sebagai muadzin. Bukan lillah, bukan mengharapkan pahala, bukan mengharapkan balasan di akhirat. Tapi adzan, dia adzan dengan niat apa? Untuk mendapatkan upah. Atau seorang yang dia mengerjakan sholat, misalnya dia sholat, tapi apa yang dia maukan dengan sholatnya? Agar ditambahkan rezeki oleh Allah Jalla wa'ala. Dengan catatan dia lalai dari apa? Dari pahala akhirat. Dia tidak mengharapkan pahala akhirat. Dia hanya menginginkan apa? Dia menginginkan harta. Apakah ditambah hartanya? Atau diberikan harta yang melimpah? Atau dijaga hartanya dari misalnya kerusakan? Dijaga hartanya dari bencana, dari musibah, dari kerugian. Ghafilan an thawabil akhirah. Dengan catatan dia lalai dari pahala akhirat. Dia tidak menginginkan pahala akhirat. Di atas niat ini dia sholat. Di atas niat ini dia sedekah. Di atas niat ini dia mengerjakan amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, orang yang seperti ini yang dibahas dalam bab ini. Apa kata Syekh? Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah menyebutkan dalam babnya hukum. Menyebutkan dalam babnya apa? Hukum di sini. Ya. Apa kata beliau? Kata beliau, qala minasyirk, termasuk daripada kesyirikan. Artinya bos orang yang dia mengerjakan amalan ibadah dan dia lupa dari pahala akhirat, tapi dengan ibadahnya dia hanya mengharapkan dunia, apakah berupa harta ataukah berupa kedudukan, maka perbuatan dan niatnya ini termasuk daripada kesyirikan kepada Allah Jalla wa'ala. Hadal bab, ikhwan. Bab ini, hadis sekali mulia Allah, ini babun azim. Bab yang agung sekali, yang wajib bagi seorang muslim untuk dia waspada. Untuk dia waspada. Karena bahwa, di antara afatut tauhid, di antara penghalang kesempurnaan tauhid seseorang, itu bukan hanya kesyirikan dari yang berupa syirik akbar fahasab saja. Atau syirik asghar dalam artian ar-riya wa sum'ah. Akan tetapi di sana ada satu penghalang yang kebanyakan manusia lalai darinya. Apa itu? Yaitu beribadah dan mengharapkan darinya apa? Dunia. Beribadah dan mengharapkan darinya dunia. Dicontohkan juga oleh Syekh Ibnu Utsaimin seperti orang yang menginginkan kedudukan. Apa misalnya? Kaman ta'allama fi kulliyatin liya'khudha syahadah. Seperti orang yang dia belajar di satu universitas tapi niatnya adalah apa? Niatnya untuk mendapatkan ijazah. Niatnya untuk mendapatkan gelar. Fatartafi'u martabatuhu, sehingga dengan gelarnya tersebut ya, kedudukannya pun menjadi tinggi di masyarakat. Oh si fulan ya lulus S1 misalnya. Oh si fulan sudah S2 atau ya saya ini seorang doktor ya. Bukan ya dia belajar ya min ajlil ilm, bukan dia belajar karena ilmu. La. Ya. Tapi dia belajar untuk mendapatkan asyhadah, untuk mendapatkan ijazah, untuk mendapatkan gelar. Tapi Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah di sini ya, beliau tidak mengharamkan ya seorang belajar di universitas apabila di sana tidak terdapat suatu hal yang terlarang, seperti misalnya al-ikhtilat ya, atau seperti misalnya diajarkan di sana ilmu-ilmu yang berbahaya ya, seperti ilmu filsafat ya, atau hal-hal yang menyimpang dalam agama sehingga menjadikan akidah seorang itu keluar dari fitrahnya. Beliau tidak mengharamkan ya seorang belajar di kuliah, akan tapi yang beliau bahas di sini adalah masalah apa? Masalah an-niyat. Masalah an-niyat. Karena dibahas di bawah oleh Syekh ya, karena tidak mengapa seorang dia belajar di kuliah, belajar di universitas, tapi luruskan niat. Ya. Hendaknya jangan seseorang belajar tapi niatnya adalah untuk apa? Untuk mendapatkan gelar, untuk mendapatkan syahadah, untuk mendapatkan ijazah. Sehingga dengannya menjadi ya tinggilah kedudukan dia di masyarakatnya. Nah, orang yang seperti ini, ya orang yang seperti ini itu masuk ke dalam bab yang kita bahas. Yaitu dia beramal, itu melakukan ibadah karena belajar thalabul ilm, itu adalah ibadah. Ya. Seorang yang belajar dan mengharapkan darinya dunia. Ya, dia termasuk ke dalam pembahasan di sini. Adapun seorang yang dia belajar min ajli ilm ya, karena ilmu tidak terpenuhi kecuali ya, misalnya dia harus belajar di tempat tersebut, atau min ajli naf'in nas, dengan niat untuk bisa memberi manfaat kepada orang. Ya, bahkan di sini Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah menyinggung ya. Kata beliau ya, karena al-a'mal fil waqtil hadir mabniyatun 'ala syahadah, karena yang namanya ya pekerjaan di masa sekarang ini kebanyakannya dibangun di atas keahlian. Ya, dibangun di atas keahlian. Orang ketika ya seorang ingin diterima di satu instansi sehingga dari situ dia bisa ya berbuat banyak kepada masyarakat ya, melayani masyarakat. Biasanya dilihat syahadatnya, dilihat ijazahnya, ya, dilihat gelarnya. Ya. Nah, seorang yang dia belajar di satu kuliah, satu universitas, tapi niatnya bukan gelar. Niatnya adalah untuk apa? Al-ilm, misalnya. Ilmu. Ya, seperti misalnya tidak terpenuhi ilmu itu kecuali kalau dia belajar di situ. Ya. Kemudian yang kedua misalnya, seseorang yang dia belajar di satu universitas, tapi niatnya adalah untuk apa? Untuk naf'un nas. Untuk agar dia bisa ya memberi manfaat kepada orang lain. Ya. Maka orang yang seperti ini insyaallah niyatu salimah. Niatnya selamat insyaallah. Ya. Berbeda dengan seorang yang dia belajar tapi niatnya adalah untuk mendapatkan gelar. Untuk mendapatkan gelar sehingga menjadi tinggilah kedudukan dia di masyarakat. Dicontohkan juga oleh Syekh seperti orang yang yuridu daf'al adza, yang dia ingin ya menolak atau menghalau gangguan ya, menghalau ya, seperti misalnya ya berobat dari satu penyakit ya, dia ingin sembuh, ya. Wal amrad wal afat an, ya, atau ingin selamat dari bencana, selamat dari mara bahaya, dia beribadah kepada Allah dengan niat tersebut. Nah, orang yang beribadah kepada Allah dengan niat agar dia sehat, misalnya, seperti orang yang sekarang ini kalau datang bulan puasa misalnya, banyak al-khutaba, banyak para khatib, ya, mereka menterghib, memotivasi manusia untuk berpuasa bukan dengan pahala akhirat. Bukan dengan pahala akhirat, akan tapi dengan apa? Biasanya dengan kesehatan. Ini galat, ini keliru. Ya. Karena kalau lawan bicara kita dia itu adalah al-mu'minun, orang-orang yang beriman, maka sebagaimana yang dinasihatkan oleh Syekh, maka ajak bicara mereka dengan konsep iman. Ajak mereka bicara dengan konsep iman. Artinya apa? Ya, jelaskan kepada mereka bahwa dari puasa ini kalian akan mendapatkan pahala yang sekian-sekian dari Allah Subhanahu wa taala. Allah tabaraka wa taala akan mengganjar dengan balasan yang besar di sisinya. Dari pahala-pahala akhirat. Sehingga akhirnya apa? Jangan sampai ya, natijahnya, hasilnya ya, di mana orang akhirnya beribadah kepada Allah dan niatnya adalah apa? Adalah dunia. Seperti misalnya seorang yang berpuasa dengan niat untuk apa? Untuk sehat. Ini galat, ini keliru. Ini keliru. Baik, kalau lawan bicara kita adalah seorang yang maddi misalnya, bukan orang yang dia beriman tapi orientasinya adalah dunia. Ya, dia dominan dalam dirinya dunia. Semuanya ya dilihat di atas perhitungan dunia. Maka ajak bicara mereka ya dengan konsep keimanan terlebih dahulu, kemudian sebutkan manfaat-manfaat duniawiyahnya. Artinya bahwa pahala akhirat itu al-asl. Itu adalah al-asl. Ya, pokok ya dari syariat. Bahwa tidaklah Allah Jalla wa'ala merintahkan kepada sesuatu. Dan tidaklah Allah Tabaraka wa ta'ala melarang dari sesuatu. Kecuali di baliknya ada apa? Ada pahala dan ada ancaman. Ya, ada pahala, ada ancaman. Maka kepada orang yang beriman, begitu pula kepada orang yang dominan dalam kehidupannya adalah materi, kita ajak bicara kepada mereka dengan konsep iman dulu. Ingatkan kepada mereka akan pahala-pahala akhirat. Ya. Adapun kepada orang yang dominannya adalah materi, ya, bukan berarti kita akhirnya kesampingkan konsep iman ini. Sehingga akhirnya kita hanya bicara kepadanya bahwa dalam berpuasa itu ada kesehatan, ada sekian-sekian-sekian dari manfaat-manfaat duniawi. Sehingga apa faedahnya seorang berpuasa? Belum lagi kita lihat sekarang ini banyak orang yang mengajak orang lain untuk bersedekah. Ya, tapi ya, bukan dengan mengiming-imingi mereka dengan pahala akhirat. Tetapi mengiming-imingi mereka dengan apa? Dengan balasan dunia. Nah, ini kekeliruan yang mendasar. Kekeliruan yang mendasar dalam konsep Islam. Karena kita mengetahui bahwa seorang yang beramal dan dia mengharapkan dari ibadahnya itu dunia, maka ini termasuk daripada apa? Daripada kesyirikan kepada Allah Jalla wa'ala. Termasuk daripada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah. Selanjutnya Syekh membawakan firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surat Hud ayat yang ke-15. Berkata beliau, qala wa qaulullahi taala man kana yuridu al-hayata ad-dunya wa zinataha wafi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Ini ayatnya. Pada ayat ini kata Allah Jalla wa'ala yang kurang lebih artinya, man kana yuridu al-hayata ad-dunya wa zinataha, barang siapa yang dia menginginkan kehidupan dunia, maksudnya dia menginginkan tetap tinggal di dunia, ya, hidup di dunia, wa zinataha, dan dia juga menginginkan perhiasannya, itu perhiasan dunia dari harta, ya, Begitu pula anak keturunan, istri-istri, ya, ladang perkebunan, begitu pula peternakan, binatang-binatang ternak, ya, dan tempat-tempat tinggal yang indah. Sebagaimana Allah Jalla wa'ala ya ingatkan akan hal ini dalam surat Ali Imran di ayat yang 14. Kata Allah Tabaraka wa ta'ala, zuyyina linnas, ditampakkan indah pada mata manusia, hubbus syahawati minan nisa, kecintaan terhadap syahwat berupa wanita-wanita dan anak-anak. Wal qanatiril muqantarati minadh dhahab wal fiddah, dan perhiasan dari emas, perak, wal khail, ya, tunggangan kuda, ya, yaitu kendaraan, wal an'am wal harth, ladang perkebunan, dan juga binatang-binatang ternak. Dzalika mata'ul hayatid dunya, itu semua adalah kesenangan kehidupan dunia. Wallahu indahu husnul ma'ab, dan Allah di sisinya ada tempat kembali yang paling baik. Wa tidak dipungkiri, hadirin sekalian muliakan Allah, bahwa manusia cinta kepada itu semua. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan hal ini dalam Al-Qur'an. Akan tapi apa yang tercela, yaitu tatkala seseorang menjadikan, ya, dunia itu sebagai tolok ukur, ya, suka dan tidaknya dia. Maka kata Allah tabaraka wa ta'ala dalam surat Hud ini, barang siapa yang dia menginginkan kehidupan dunia, yaitu tinggal di dunia, wazinataha, dan perhiasannya, apa kata Allah? Nuwaffi ilaihim a'malahum fiha, maka akan kami penuhi untuk mereka amalan-amalan mereka ketika mereka lakukan itu di dunia, kami penuhi untuk mereka di dunia. Artinya Allah Subhanahu wa taala, ya, akan memberikan apa yang mereka mau dari kesenangan dunia. Dari harta, dari anak keturunan, dari binatang ternak, dari tempat tinggal, dari kendaraan. Nuwaffi ilaihim a'malahum fiha. Ya. Orang yang berbuat baik akan dibalas kebaikannya. Orang yang berbuat sungguh-sungguh dalam pekerjaannya akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dunia yang dia cari. Nuwaffi ilaihim a'malahum fiha. Kata Allah tabaraka wa ta'ala, wahum fiha la yubkhasun. Dan mereka di dunia ini, la yubkhasun. Ay, la yubkhasun. Pemberian Allah Azza wa Jal kepada mereka itu tidak akan dikurangi. Allah ma'adil. Seorang yang sungguh-sungguh akan diberikan sesuai dengan, ya, kesungguhannya. Ya. Seorang yang, ya, dia banting tulang, susah payah mencari uang, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan penuhi, ya, apa yang dia minta, apa yang dia cari. Muwaffi ilaihi ma'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun, dan mereka di dunia ini tidak akan dikurangi. Tapi dalam memahami ayat ini, ikhwaskan mulia Allah, itu penting kita untuk memahaminya dengan pedoman ayat yang lain, yaitu yang terdapat dalam surat Al-Isra ayat yang ke-18. Di mana Allah Jalla wa'ala mengatakan, man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madmuma madhura. Barang siapa yang dia menginginkan untuk disegerakan balasannya di dunia, maka akan kami segerakan balasannya di dunia. Ma nasha'u liman nurid, bagi siapa yang kami kehendaki. Mana sya? Liman nurid. Dan bagi siapa yang kami inginkan. Maksudnya apa? Maksudnya tidak semua orang yang dia bersungguh-sungguh, ya, itu diberikan oleh Allah Jalla wa'ala. Melainkan, itu tergantung. Allah pilih. Ya, Allah pilih. Tidak semua orang yang menginginkan dunia, ya, diberikan. Kenapa? Karena ada orang-orang dari fuqara, ya, orang-orang fakir, kufar, Quraisy, yang mereka lebih miskin daripada fuqara muhajirul ansar, daripada orang-orang fakir dari kalangan muhajirul ansar. Orang-orang kafir, ya, dan dia fakir, yang dia itu fakir. Naam. Dia di atas kekufurannya kepada Allah Jalla wa'ala. Dia di atas kekufurannya kepada Allah Jalla wa'ala. Tapi dia ya, hidup dalam kehidupan yang sangat miskin. Bahkan lebih miskin daripada orang fakir dari kalangan Al-Muhajir wal-Ansar. Nah. Artinya apa? Artinya tidak semua orang yang dia menginginkan ya, kehidupan dunia. Ya, sebagaimana yang Allah Jalla wa'ala sebutkan dalam surat Hud. Ya, akan tapi hanya orang yang Allah Jalla wa'ala kehendaki. Ya. Liman nasya, ya, hanya bagi orang yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki. Kemudian ayyuhal hadirun, kembali kepada ayat Hud, kata Allah Jalla wa'ala, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha. Kami penuhi untuk mereka amalan mereka di dunia. Wahum fiha la yubkhasun, ay la yubkhasun. Dan mereka di dunia itu tidak dikurangi. Ya, tidak dikurangi balasannya. Fayu'tawna ma aradu. Maka diberikan kepada mereka apa yang mereka kehendaki, apa yang mereka inginkan. Karena Allah Jalla wa'ala itu ma'adil, dan dia tidak mendzalimi siapapun. Kata Allah selanjutnya, ulaik, mereka itulah, ya, siapa mereka itu? Alladzina yuridun al-hayata ad-dunya wa zinataha. Itu orang yang disebutkan di awal ayat. Yaitu orang yang menghendaki hanya kehidupan dunia dan hanya perhiasannya saja. Mereka itu kata Allah Jalla wa'ala, laisa lahum fil akhirati illan nar. Tidak ada untuk mereka di akhirat nanti selain daripada api. Ya, tidak ada ya untuk mereka nanti di akhirat selain daripada api. Artinya ya, sebagaimana yang Allah Jalla wa'ala katakan, wa man arada al-ajilata ajjalna lahu fiha. Barang siapa yang menghendaki disegerakan, kami segerakan. Siapa yang ingin agar balasannya atas amalannya di dunia disegerakan di dunia, Allah akan segerakan. Bagi siapa yang Allah Jalla wa'ala kehendaki. Nah ini bukan sya'nul mu'min, bukan karakter orang yang beriman. Kenapa? Karena karakter orang yang beriman, ya, dia mengharapkan pahala akhirat. Dia bukan menginginkan agar pahalanya disegerakan, bukan. Bahkan dia ketika, ya, sebagaimana dikisahkan dalam sejarah, tatkala, ya, ekspansi Islam, ya, menyebar, kemudian datanglah harta rampasan perang. Salah seorang sahabat ketika itu yabki, dia menangis. Ya. Kemudian ditanya kepadanya, kenapa kamu menangis? Apa jawabnya? Saya khawatir bahwa ini semua Allah ingin menyegerakan kebaikan-kebaikan kita di dunia. Jadi orang dahulu, ketika dia mendapatkan kesenangan di dunia, ya, tidak seperti kondisinya orang sekarang. Ya. Kenapa? Karena orang dahulu ketika dia mendapatkan kesenangan ya di dunia berupa harta atau yang lain sebagainya, dia menyangka bahwa kebaikan-kebaikannya itu, amalan-amalannya, ibadah-ibadahnya itu pahalanya diserahkan oleh Allah Jalla wa'ala di dunia, sehingga dia tidak mendapatkan apa-apa di akhirat. Oleh karena itu mereka menangis. Dan orang yang beriman, ya, dia mengharapkan pahala akhirat. Maka oleh karena itu, dia beribadah di atas perhitungan apa? Untuk mendapatkan balasan ya di akhirat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan untuk mendapatkan manfaat duniawi. Bukan untuk mendapatkan kemanfaatan ad-duniawiyah. Maka kata Allah Jalla wa'ala, ulaika laisa lahum fil akhirati illa an-nar. Mereka itulah orang-orang yang tidak mendapatkan di akhirat nanti kecuali api. Wa habita ma sana'u, dan gugurlah apa yang dahulu mereka kerjakan. Artinya hilanglah pahala mereka. Ya. Wa batilum ma kanu ya'malun, dan batallah apa yang dahulu pernah mereka lakukan. Maka pada ayat ini ayuhal hadirin mulia Allah Subhanahu wa taala, Allah tetapkan bahwa orang ini siapa dia? Yang dia tidak, yang dia hanya menginginkan kehidupan dunia dan perhiasan. Allah tetapkan tiga hal. Yang pertama, Allah tetapkan buat dia tidak mendapatkan di akhirat kecuali api. Kenapa? Karena telah disegerakan balasannya di dunia. Tapi ya kita fahami ini ya dengan pedoman surat Al-Isra, ya, yaitu bagi siapa yang Allah Jalla wa'ala apa? Kehendaki. Soalnya segerakan balasannya dunia. Maka dia tidak mendapatkan di akhirat kecuali api. Kemudian yang kedua, ya, yang Allah Jalla wa'ala tetapkan kepada orang ini, bahwa amalannya habat. Pahalanya gugur. Dan yang ketiga, bahwa amalannya ketika di dunia itu adalah amalan yang batil. Fanas'alullaha as-salamata ya wal afiyah. Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala keselamatan. Ayuhal hadirun dimuliakan Allah. Ayat ini itu turun berkenaan ya dengan orang-orang kufar. Ini pada asalnya. Ya, pada asalnya ini ayat turun ya dan berbicara tentang orang-orang kafir. Ya. Yaitu orang-orang yang mereka ya tidak beramal illa li ajri dunia, kecuali untuk kemanfaatan duniawi. Dan seperti itulah keadaan al-kuffar. Hatta hingga kalau mereka sedekah, kalau mereka ya membuat kegiatan-kegiatan sosial, itu mereka lakukan itu semua dengan perhitungan untuk mendapatkan balasan duniawi. Ya. Untuk mendapatkan balasan duniawi. Ayat ini turun ya pada asalnya itu kepada mereka. Dan berlaku juga ya, tapi berlaku juga bagi al-mu'minin ya yang meniru mereka ya, yang memiliki keserupaan kemiripan dengan mereka yang tidak beramal kecuali ya hanya mengharapkan balasan dunia. Dikatakan oleh Syekh qala wa alayhi yakunu wajhu munasabatiha litarjamah annahu idza kana amalul kafirina yuraru bi dunya. Maka apabila kata Syekh amalan orang-orang kafir itu cuman pingin dunia, hanya mengharapkan dunia, maka seperti itulah balasannya dari Allah Jalla wa'ala. Fakullu man syarakahum fi syai'in min dalik. Maka siapa saja, semua orang ya yang memiliki kemiripan dengan orang-orang kafir ya pada sifat ya mereka dalam hal ini, fafihi syai'un min syirkihim wa kufrihim, maka dia pun juga mendapatkan bagian dari kesyirikan mereka dan kekufuran mereka. Jadi di sini ada sifat yang dijelaskan oleh ayat dari sifat orang kafir. Apa itu? Itu mereka beramal min ajli dengan tujuan apa? Ad-dunia. Dan Allah Jalla wa'ala sebutkan akibatnya. Ada tiga. Seperti tadi telah disebutkan. Maka berlaku, ya meskipun ayat itu turun kepada mereka, tapi berlaku juga bagi orang muslim yang memiliki kemiripan dengan mereka. Mereka pun juga mendapatkan bagian dari jaza, ya dari ancaman yang Allah Subhanahu wa taala ancamkan kepada mereka, ya sebesar penyimpangan mereka dalam masalah ini. Nas'alullah as-salama wal afiyah. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, ini ayat. Kemudian dalam hadis disebutkan qala fi sahih an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam hadis yang sahih dari Abu Hurairah ia berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ta'isa abdul dinar, Ta'isa abdul dirham, Ta'isa abdul khamisah, Ta'isa abdul khamilah. In u'tiya radi wa in lam yu'ta sakhit. Ta'isa wantakas wa idza syika falan taqash. Tuba li 'abdin akhirin bi'inani farasihi fi sabilillah ash'atha ra'suhu mughabbaratan qadamahu in kana fil hirasah kana fil hirasah Wa in kana fi saqati kana fi saqah. In istadzan lam yu'dan lah. Wa in syafa'a lam yushaffa'. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang agung ini, Ta'isa 'abdud dinar. Ta'isa ay khaba wa halak. Merugi dan binasalah. Ini ya mengandung dua kemungkinan. Bisa jadi ini merupakan khabar, ya, berita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwa orang-orang yang disebutkan di sini seperti yang Nabi sallallahu alaihi wasallam kabarkan keadaan. Kemungkinan yang kedua, doa. Itu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan mereka. Dan ta'is, ya, ta'isa itu artinya adalah khaba wa halak. Yaitu merugi dan binasa. Siapa mereka? Yang pertama disebutkan adalah abdud dinar. Itu hamba dari dinar. Hamba dinar, yaitu mata uang, ya, yang terbuat dari emas. Ya, mata uang Islam yang terbuat dari emas. Ya. Itu mata uang rupiah. Ya, mata uang dolar misalnya. Celakalah hamba rupiah dan hamba dolar. Ya. Kan tapi karena ya pada waktu itu dikenal adalah dinar dan dirham dan ini sebagai alat tukar yang sah. Ya, maka ini yang jadikan permisalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi bukan berarti ini hanya berlaku bagi mereka yang menggunakan dinar dan dirham. Kemudian yang menggunakan mata uang rupiah, menggunakan mata uang dolar itu tidak berlaku, tidak. Ya. Karena ini ya maksudnya adalah ya menghamba kepada dunia. Di sini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam 'abd, disebut 'abd. Ya, yang artinya adalah apa? Ya, penghambaan. Yang seharusnya manusia itu menghamba kepada Allah Jalla wa'ala. Menghamba kepada Allah Jalla wa'ala. Tapi ya, diganti oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya sebagai hamba yang lainnya. Dimana? Ini bukan tanpa sebab. Akan tapi ada sebabnya. Dijelaskan oleh Syekh, li'annahu ta'allaqa bi ta'alluqal 'abdi bir rabb. Karena hatinya itu bergantung dengan dunia, bergantung dengan dinar, ya, ta'alluqal 'abdi bir rabb. Seperti ketergantungan hamba kepada Rabbnya subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka senang susahnya itu diukur dari ada tidaknya rupiah di kantong. Ya. Senang susahnya itu diukur ada tidaknya uang di rekening. Ya. Ridha tidaknya diukur dari ya dari harta yang dia punya atau ya sekarang lagi punya uang atau sedang tongpes. Nah ini. Di mana hati dia ya dalam kondisi ini itu bergantung kepada dunia seperti ketergantungan hamba kepada Allah Jalla wa'ala. Fakana akbaru hammih. Sehingga jadilah dunia itu sebagai apa? Sebagai tujuan utama dan prioritas ya terbesar dari hidupnya. Prioritas terbesar dari hidupnya. Nah ini musibah bagi seorang hamba tatkala ya dunia menjadi prioritas utamanya. Kenapa? Karena kalau seperti itu keadaannya, maka akses yang timbul itu bahaya apa itu? Faqaddamahu ala ta'ati rabbih. Dia akan mendahulukan dunianya daripada ketaatan kepada Rabbnya subhanahu wa ta'ala. Dia akan dahulukan dunianya daripada ketaatannya dia kepada Rabbnya subhanahu wa ta'ala. Apabila ada perintah Allah, ya, yang bertentangan dengan kemaslahatan dunianya, bertentangan, ya, berseberangan dengan kemaslahatan kantongnya, ya, maka seketika itu pula, ya, imannya langsung luluh. Maka dia pun goyah, sehingga dia pilih dunianya dan dia terlantarkan agamanya. Dia terlantarkan agamanya. Ini kondisi ad-dinar. Kondisi abdud dinar. Dan kondisi abdud dirham. Dan dirham atau uang Islami. Ya, dan dia terbuat dari perak. Nah, seperti tadi dikatakan, ini bukan hanya berlaku bagi mata uang dinar ataupun dirham dan tidak berlaku pada mata uang yang lain. Tidak, tapi berlaku bagi ya semua ya mata uang dan semua alat tukar. Ya. Dan berlaku bagi semua orang yang menghambakan dirinya kepada dunianya. Kepada dunianya. Nah. Dijelaskan oleh Syekh bin Utsaimin, kata beliau, وقد أراد المؤلف بهذا الحديث penulis ya memuat hadis ini maksudnya an yubayyana anna minan nas man ya'budu ad-dunya man ya'budu ad-dunya. Beliau ingin menerangkan bahwa ada di antara manusia yang mereka menjadi hambanya dunia, menjadi hambanya dunia. Ya, badalan dia disebut sebagai Abdullah, ya. Tadi seharusnya dia itu adalah hamba Allah, sekarang tidak. Dia disebut sebagai apa? Abdul Dinar dan Abdul Dirham. Ayyatadzallal laha wa yaqdha laha. Di mana dia menghinakan dirinya karena dunianya. Lihat bagaimana kita lihat manusia yang ya menghinakan dirinya demi apa? Demi dunia. Watakunu munahu wa ghayatahu, sehingga dunia itu sebagai prioritas utama hidupnya. Fayaghdab idza faqadat wa yarda idza wujidat. Sehingga dia marah apabila dunianya itu hilang darinya. Ya, dan dia ridha apabila dia dapatkan dunianya. Walihada sama Nabi sallallahu alaihi wasallam man hadza sya'nahu abdan laha. Oleh karena itu Nabi menamakan, mencap orang yang seperti ini keadaannya itu sebagai hamba bagi dunianya. Wa hadza man yu'na bi jam'il mal min adh-dhahab wal fiddah fa yakunu muridan bi 'amalihi ad-dunya. Maka hadis ini ya berbicara tentang orang yang ya prioritas utamanya adalah mengumpulkan harta, mengumpulkan emas, mengumpulkan perak, mengumpulkan perhiasan, apa yang dia bisa untuk dia kumpulkan. Fayakunu muridan bi'amali ad-dunya, sehingga jadilah dia orang yang beramal, ya berbuat ya semuanya atas perhitungan apa? Perhitungan dunia. Semuanya atas perhitungan dunia. Baik. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan qala ta'isa Abdul Khamisah wa ta'isa Abdul Khamilah. Dan merugi serta celakalah ya hamba Khamisah dan hamba Khamilah. Ya. Itu hamba ya dari penampilannya. Ini menjadi hamba dari penampilannya karena Khamisah itulah kisahun jamil, itu pakaian yang indah. Dia menjadi hamba dari profilnya. Dia berusaha untuk membaguskan penampilannya. Ya, kesibukannya adalah ya agar tampil apik. Dari pakaiannya, dari model rambutnya, dari cukuran kumisnya, dari aturan jenggotnya misalnya kalau dia pira jenggot. Ya. Dari celananya semuanya klimis. Bahkan tidak sampai di situ dia pun juga mengatur ya memperhatikan ya dengan perhatian yang ekstra terhadap perawatan tubuhnya. Ya, dia fitness, ya dia renang, dia jaga perutnya, dia jaga dadanya, dia jaga agar tampak terlihat atletis, begitu pula yang perempuan. Dia melakukan perawatan sampai bukan hanya rambutnya, tapi alisnya. Begitu pula make up-nya, belum lagi kukunya, ya. Belum lagi yang cabut alis, cabut bulu kaki, ya, cabut bulu mata kalau bisa. Enggak ada cabut bulu mata. Lihat. Ya. Ini abad hamba dari penampilan. Dan alangkah banyaknya manusia seperti ini. Ya. Sehingga kalau kita melihat dan menilai orang ini, ya, maka dari ujung rambut sampai ujung kepala itu tokoh berjalan, ya, dari rambutnya mereknya fulan. Ya, kemudian ya alisnya dari salon fulan. Kemudian make up-nya mereknya fulan. Kemudian ya pemerah bibirnya keluar nama merek fulan. Kalungnya, pakaiannya, semua. Ini toko berjalan. Ya. Ini abad, hamba dari dunianya, hamba dari penampilan. Ya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal ka'an sa'dul sunnah. Celaka dan merugilah abdul sunnah. Hamba dari sunnah itu terhadap rumah tangga. Ya. Sofa hambal, ya. Kemudian ya. Dan semua ada itu perabotan rumah tangga. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa mereka ta'is. Jadi khada wahana. Jadi dia merugi dan dia puas. Dijelaskan oleh Syekh. Lalu sama Wuhan pun bisa jadi ada lewat. Orang ini, yaitu hamba dina, hamba dina, hamba Anissa, hamba Anissa. Dan salah hamba dina. Mereka tidak memiliki keinginan dari dunia dunia kecuali ya hanya memperhatikan urusan urusan ini. Dari kehidupan yang hanya melihat kepada perkara-perkara ini. Ya, dari bodoh amannya, dari kesesuaian, dari kinerja, dari harapan, dari WhatsApp yang dia buka, dari majalah yang dia lihat, dari kata-kata yang dia pergi ke tempat-tempat seperti ini. Liannahu sarfun laha liannahu sarf sarf laha juhudahu wa hammatahu. Maka apabila dia ini hamba dari perkara-perkara ini semua disebabkan oleh karena dia ya sarf laha juhudahu. Dia kerahkan semua upaya, semua potensi yang dia punya. Dari hartanya, dari pikirannya, dari ya, istirahat dan terjaganya. Ya. Semuanya dia kerahkan ke arah ini semua. Ya. Sarrafa laha juhudahu wa himmatahu. Begitu pula prioritas hidupnya dia arahkan ke situ. Ya. Kalau orang yang seperti ini, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah sebut bahwa dia apa? Hamba bagi itu semua. Ya. Orang yang kesibukannya hanya urusannya apa? Penampilan. Orang yang kesibukannya hanya ya memperhatikan perabotan. Ya. Orang yang kesibukannya hanya untuk mencari dinar dan dirham. Allah Azza wa Jal atau Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut bahwa itu hamba baginya. Fakaifa biman arada bil amali salih. Ini syahid. Ya. Ini syahid. Lantas gimana jadinya dengan orang yang dia mengerjakan amalan soleh? Ya. Syai'an minat dunia. Tapi yang dia mau dari amalan solehnya itu dunia. Faja'alad dina. Ya. Kondisi yang kedua ini, orang itu menjadikan agamanya ya wasilatan di dunia sebagai sarana untuk mendapatkan dunia. Ini ada dua ya. Kalau kita lihat. Yang pertama, orang yang memang tujuannya dunia dia. Ya, kehidupannya dari tidur sampai tidurnya lagi. Semua potensi dia kerahkan untuk mencari dirham, dinar, dirham, penampilan dan perabotan. Disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam abidan laha, hamba baginya. Jelas ya? Ini yang pertama. Yang kedua, orang yang pengin dunia tapi dengan jalan apa? Mengerjakan amalan soleh. Kalau ya, yang pertama disebut oleh Nabi sebagai hamba bagi dunianya, Maka bagaimana jadinya dengan orang yang menjadikan amalan solehnya sebagai batu loncatan untuk mendapatkan dunia? Mana lebih jelek? Yang kedua lebih buruk lagi. Maka kata Syekh Qal, fakaifa, maka bagaimana jadinya? Biman arada bil amal salih, dengan orang yang dengan amalan solehnya dia inginkan darinya dunia. Fayaj'aluddina, lalu dia jadikan agamanya, dia jadikan keimanannya, ibadahnya, wasilatan, sebagai batu loncatan. Lid dunia, untuk mendapatkan dunia. Fahadha a'zam, ini lebih buruk lagi keadaannya. Fanas'alullah as-salamata wal'afiyah. Ya. Maka kalau Nabi SAW mencela mereka, maka celaan kepada orang yang menginginkan dunia dengan amalan solehnya itu asyik. Itu lebih buruk lagi. Itu lebih buruk lagi. Kemudian kata Nabi selanjutnya, qal in u'tiya radhi, kalau dia diberi. Ini masih bicara tentang orang yang pertama ya. Siapa dia? Yaitu Abdul Dinar, Abdul Dirham, Abdul Khamis, Abdul Khamilah. Nah, orang ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, in u'tiya radhi wa in lam yu'ta sakhit. Kalau diberi maka dia ridha. Dan kalau tidak diberi maka dia murka. Ada dua kemungkinan kata Syekh Al-Utsaimin. Kemungkinan yang pertama, yang dimaksud dengan kalau dia diberi, maksudnya kalau Allah Jalla wa'ala ya takdirkan dia mendapatkan rizki. Ya, dan bahwasanya yang memberi di sini adalah Allah Subhanahu wa taala. Ditakdirkan oleh Allah dia mendapatkan rizki. Ya. Dia mendapatkan bagiannya. Ya, maka dia radhi, maka dia pun ridha, wa syara'a sadruhu. Dan hidupnya pun menjadi tenang. Wa in muni' wa hurimal mal. Tapi ketika Allah Jalla wa'ala batasi rizkinya. Ketika Allah Jalla wa'ala batasi rizkinya. Ya. Sakhita biqalbihi wa qawlih. Maka dia pun mendongkol. Apakah dengan hatinya ataukah dengan ucapannya. Seperti banyak orang sekarang mengucap. Limadha kuntu faqiran wa hadha ghaniyan. Kok kita miskin terus ya bi ya. Gitu kan. Kok kita miskin terus ya bi. Atau misalnya abinya ngeluh sama umunya. Mi kapan kita kaya ya mi. Ya, kok kita miskin terus, si fulan sudah kaya. Seperti itu. Ya. Wa ma asbaha dzalik, dan ucapan-ucapan yang semisalnya, fa yakunu sakhitan, sehingga dia jadilah orang yang dia murka ala qada'illahi wa qadarihi, terhadap ya keputusan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Jalla wa ala yang menahan rezeki darinya. Nah ini. Dan kemungkinan yang kedua, ya. Wa dimaksud dengan in u'ti, apabila dia diberi, yaitu orang yang diberi ya rizki melalui jalan yang syar'i, seperti misalnya melalui sedekah atau melalui zakat, radhi. Dia ridha wa syarha sadruh, dan menjadi tenanglah hatinya. Ya. Wa in muni', dan sebaliknya kalau dia tidak diberi, ya, maka dia menjadi dongkol dan marah. Kenapa? Kenapa hal ini terjadi pada dirinya? Karena ukuran senang tidaknya dia itu adalah apa? Allah dunia. Ini ketika dia menjadikan ukuran senang dan tidaknya, ridha dan tidaknya itu adalah apa? Allah dunianya. Kapan diberi dia menjadi senang? Apakah diberi oleh Allah? Apakah diberi melalui harta zakat? Atau melalui harta sedekah? Ya, maka dia menjadi senang. Ya, dan sebaliknya ketika dia tidak diberi, ya, atau misalnya ditahan rizkinya oleh Allah Jalla wa'ala, maka dia menjadi orang yang mendongkol, apakah dengan hatinya atau dengan ucapannya, sehingga dia mengucapkan kalimat-kalimat ya, yang mengundang kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Nabi, qala wa illam yu'ta sakhit, ta'isa wantakas wa idha shika falantakash. Ini tiga jumlah. Yang pertama, ta'is. Ya, ini sudah kita ketahui artinya. Apa ta'isa? Khaba wa halab. Ya. Yaitu merugi dan binasa. Ta'isa wa intakas. Dan yang kedua adalah intakas. Apa arti intakas? Ya. Yaitu urusannya selalu terbalik. Apa yang dia maukan, yang dia dapatkan kebalikannya. Ini musibah. Musibah terbesar. Ketika seorang menginginkan sesuatu, yang menurutnya itu an-naf' baginya, kemanfaatan baginya, malah yang dia dapatkan apa? Suatu kemudaratan. Malah yang didapatkan adalah suatu kemudaratan. Dijelaskan oleh Syekh Qal, ay intakasat 'alaihi al-umur. Terbalik urusannya. Bi haitsu la tayassara lahu. Di mana banyak dari urusannya tidak dimudahkan oleh Allah Jalla wa Ala. Fa kullama arada syai'an inqalabat 'alaihi al-umur khilafa ma yurid. Maka setiap kali dia menginginkan sesuatu, maka terbaliklah urusannya, ya, yang dia dapatkan adalah apa? Adalah kebalikannya. Oleh karena itu Nabi mengatakan jumlah yang ketiga, wa idza syika falan taqash. Apa arti dari wa idza syika falan taqash? Ai idza asabat syauka. Kalau dia ketusuk duri, kalau orang ini ketusuk duri, fala yastati' an yuzila ma yu'dhihi an nafsi. Dia sendiri enggak mampu untuk ya berlepas dari gangguan yang mengganggunya itu walaupun hanya ya sebuah duri. Ini musibah dari orang yang dia menginginkan hanya apa? Hanya kehidupan dunia. Ini doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Bonai mendoakan dengan doa yang demikian. Wa ihtamil, dan ada kemungkinan bahwa ini apa? Khabar berita bahwa orang yang seperti ini sifatnya beginilah keadaannya. Dia ta'is. Yang pertama, dia merugi dan dia celaka. Yang kedua apa? Ya. Intakash, selalu terbalik urusannya. Ya, berapa banyak dia menginginkan ini, yang dia dapat kebalikannya. Dia pengin ini lagi, yang dapat kebalikannya. Dia pengin ini, yang dapat kebalikannya. Dia mulai proyek ini, yang dapat kebalikannya. Selalunya tidak dimudahkan oleh Allah Jalla wa'ala urusannya. Ya. Nah, ini mengingatkan kepada kita akan satu hadis yang ma'ruf, ya. Yang disebutkan oleh Nabi SAW dari Zaid bin Khalid, kalau saya tidak salah, ya. Tentang seorang yang kata Nabi SAW, man kanati dunya hamma. Ya, barang siapa yang dunia prioritasnya. Ya. Farraqallahu alaihi syamlah. Maka Allah cerai-beraikan usahanya. Ya. Waja'ala faqrahu baina 'ainaihi. Dan Allah jadikan yang namanya kefakirannya itu di antara dua matanya. Ya, padahal sekolahnya tinggi, ya, bahkan enggak cukup di dalam negeri, dia melalang buana keluar negeri. Ya. Tapi rezekinya, ya, apabila dibanding dengan anak lulusan SD mungkin lebih banyak anak lulusan SD. Bisa jadi. Bisa karena rezeki maktub di sisi Allah Subhanahu wa taala, tentu oleh Allah Jalla wa Ala. Ya, ini sekolah demikian tinggi, ini biasa-biasa saja, ya. Tapi rizki, ya, rizki kedua orang ini Allah Jalla wa'ala bedakan. Demikian. Ya. Maka Nabi SAW dalam hadis Zaid bin Khalid ini, man kanatid dunya hamma farraqallahu alaih syamla wa ja'ala faqrahu baina 'ainai. Dan Allah jadikan kefakiran di antara dua matanya. Letakkan kefakiran di antara dua matanya. Walam yatihi dunya illa ma kutibalah. Dan dunia itu enggak datang kecuali seperti yang Allah sudah tuliskan. Tapi sebaliknya, wa man kanatil akhiratu hamma, dan barang siapa yang akhirat tujuannya, ya, jama'allahu lahu syamla, Allah satukan usahanya. Ya, Allah satukan usahanya. Wa ja'ala ghinahu fi qalbihi, Allah jadikan rasa kecukupan di dalam hatinya. Karena hakikat dari kekayaan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu bukan banyaknya harta. Laisal ghina bi kathratil 'arad. Kekayaan itu bukannya banyak harta benda. Kalau kita banyak harta benda tapi kita lakukan itu dengan cara maksiat kepada Allah Jalla wa'ala, apa jadinya? Hidup kita tenang lah. Ya, satu maksiat itu membuat gelisah. Membuat kegelisahan. Satu kemaksiatan itu hendaknya bagi diri seorang muslim itulah kegelisahan dalam hidupnya. Adalah kegelisahan dalam hidupnya. Maka bagaimana jadinya kalau itu maksiat demi maksiat? Anas bin Malik mengatakan dalam athar yang ma'ruf, ya, dalam riwayat yang cukup populer, kata Anas, ya, dia mengatakan, innakum lata'amaluna a'mala. Sesungguhnya kalian benar-benar mengerjakan kemaksiatan demi kemaksiatan. Hiya adaqu alaikum minasyar. Amalan itu bagi kalian ya, lebih ringan daripada sehelai rambut. Artinya kalian enggak anggap itu sebagai maksiat. Kalian tidak anggap itu sebagai maksiat. Wa kunna, dan kami dahulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, na'udduhu, kami anggap itu minal mubiqat, termasuk dari dosa-dosa besar. Wal Anas, dan Anas hai, dan Anas ketika itu hidup. Berarti ini kapan? Zaman sahabat, dan Anas termasuk dari sahabat Nabi yang terakhir kali wafat. Ya, yang belakangan wafat. Fi sadril Islam, di masa awal keislaman. Ya. Anas mendapati satu masyarakat yang mereka mengerjakan amalan, ya, yang Anas nilai bahwa mereka menganggapnya itu bukan apa-apa. Tapi menurutnya, kalau itu dilakukan di zaman Nabi, itu termasuk apa? Termasuk dosa besar. Dan kita hidup, ya, ya, ratusan tahun setelahnya. Maka ayuhal hadirin yang Allah subhanahu wa ta'ala. Ini. Kita kembali kepada hadis Zaid bin Khalid. Wa man kanatit al-akhiratu hamma jama'allahu lahu syamla. Dan barang siapa yang akhirat tujuannya, Allah satukan usahanya, kekuatannya. Ya. Wa ja'ala ghinahu fi qalbi, Allah jadikan kekayaan itu dalam hatinya. Wa atatu dunya wa hiya raghima. Dan dunia itu pun akan datang kepadanya dalam keadaan terpaksa. Hadimuna Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka Nabi SAW mendoakan kepada orang yang seperti ini keadaannya dengan tiga doa. Ta'is. Ya. Yang artinya khaba wa halak. Ya, merugi dan binasa. Wantakash. Ya, urusannya selalu terbalik. Yang dia dapat selalu kebalikan dari keinginannya. Ya. Dan yang ketiga, wa idza syika falantaqash. Dan apabila dia tertusuk duri, dia enggak mampu untuk menghindar darinya. Dia tidak mampu untuk berlepas darinya. Dijelaskan oleh Syekh, qala idza asabatu syauka falaysati an yuzila ma yu'dhi 'an nafsihi. Kalau dia tertusuk duri, ya, dia tidak mampu untuk menghilangkan ya gangguan itu dari dirinya. Dijelaskan oleh Syekh Ibn Uthaymin rahimahullah. وهذه الجمل الثلاث يحتمل أن تكون خبرا منه صلى الله عليه وسلم عن حال هذه الرجل عن حال هذا الرجل. Ya, tiga jumlah ini, ya, ta'is, wantakas, ya, wa idza syika falantaqash, bisa jadi ini merupakan berita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keadaan orang yang seperti ini sifatnya. Bahwa beginilah keadaan dia. Wa annahu fi ta'asatin, yaitu bahwasanya orang ini, yaitu yang dunia tujuannya, dia berada di dalam ta'asah, ya, ta'isah tadi, ya, berada dalam kerugian dan berada dalam kebinasaan. Wa intikasin, dan berada dalam kondisi intikas. Apa itu intikas tadi? Selalu terbalik. Ya. Wa adami khalasin minal adza, dan selalu berada dalam kondisi tidak bisa berlepas dari gangguan. Tidak bisa berlepas dari gangguan. Wa yahtamilu an takuna min babid du'a 'ala man hadhi haluhu. Dan bisa jadi bahwa sabda Nabi ini doa kepada orang yang seperti ini sifatnya. Bahwa Nabi mendoakan dengan tiga doa ini. Li'annahu la yahtam illa lid-dunya. Karena orang ini dia tidak memiliki prioritas dan tidak memiliki perhatian kecuali urusan dunianya. Fada 'alaihi an yahlik. Maka Nabi mendoakan kepadanya kebinasaan. Wala yusiba minad dunya syai'an, dan didoakan oleh Nabi bahwa dia tidak akan mendapatkan dunia sama sekali. Ya. Ini diambil dari kalimat intakas, selalu terbalik. Ya, dia pengin ini, ya, terbalik keadaannya. Yang didapatkan kebalikannya. Wala, dan doa yang ketiga, wala yatamakkan min izalati ma yu'dhi, dan dia tidak mampu untuk menghindar dari untuk menghilangkan gangguan yang menimpanya. Qala wa qad yasilu ila syirki indama yasudduhu dhalika an ta'atillahi hatta asba la yarda illa lil mal wa la yasqatu illa lahu. Dan bisa jadi hal ini menyeret dia kepada kesyirikan, yaitu tatkala perkara ini menghalangi dia dari ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala, hingga jadilah dia orang yang tidak ridha kecuali di atas perhitungan dunia, ya, wala yasqat illa lahu, dan begitu pula ya dia marah di atas perhitungan dunia. Ini kondisi orang yang pertama. Orang yang kedua, kata Nabi, qala tuba, beruntunglah. Kalau yang pertama ya celaka dan merugi. Yang kedua beruntunglah. Siapa dia? Qala li'abdin akhirin bi'inani farsi fi sabilillah. Beruntunglah seorang hamba yang dia memegang tali kekang tunggangannya, tali kekang kudanya di jalan Allah Jalla wa'ala. Ini kebalikan dari yang pertama. Kalau yang pertama celaka dan merugi, yang kedua didoakan dengan doa at-tuba. Ya. Kalau yang pertama la yahtam li dunia, dia memiliki prioritas kecuali dunia. Ya. Sedangkan yang kedua dia prioritasnya adalah akhirat. Dan tujuannya adalah akhirat. Nah, ini tampak ya dari apa yang digambarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Buat dia fi halati isti'dad, selalu dalam kondisi siap. Selalu dalam kondisi apa? Siap. Siap dalam hal apa? Siap ya dalam berjihad di jalan Allah Jalla wa'ala. Yaitu amal yang paling berat. Artinya kalau dalam amal yang paling berat saja dia selalu dalam kondisi siap, apalagi yang lebih ringan seperti misalnya thalabul ilm gitu ya. Meskipun sebagian ulama menganggap bahwa thalabul ilm lebih sulit daripada berjihad. Ya. Menuntut ilmu itu lebih sulit daripada berjihad. Ya. Nah ini, dia selalu dalam kondisi siap hatta dalam urusan yang paling sulit sekalipun, yaitu berjihad jalan Allah. Digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang ini akhirin ya, selalu dalam kondisi memegang. Ya. Memegang apa? Bi'inani farasihi. Itu memegang ya kendali tunggangannya. Yang di atas tunggangannya itu dia berperang di jalan Allah Jalla wa'ala. Dan disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi sabilillah. Artinya dia berperang ya, dan tujuan dia berperangnya itu bukan min ajli dunia. Bukan karena dunia. Melainkan apa? Melainkan di jalan Allah. Ya. Yaitu agar ya kalimat Allah lah yang tertinggi. Litakuna kalimatullahi al-ulya. Bukan karena ghanimah, bukan karena rapasan perang. Bukan juga karena apa? Karena himyah. Awataniyah. Bukan karena ya semangat nasionalisme. Bukan disebabkan oleh karena semangat kesukuan. Oh, karena kita ini sama-sama orang Padang misalnya. Oh, karena kita ini sama-sama orang Batak. Oh, karena kita ini sama-sama orang Jawa, atau karena kita sama-sama orang Indonesia. Bukan. Lah, bukan karena itu. Bukan karena dunia. Bukan pula karena ingin dianggap dia itu syuja'. Ya, oh, si fulan pemberani. Ya, dia berjihad, dulu berjihad, sekarang jihad lagi. Bukan. Bukan karena itu. Bukan juga karena dia berjihad agar naik pangkat jadi jenderal. Ya, dari kopral jenderal. Ya, dan seterusnya. Bukan. Melainkan fi sabilillah, tanbihun 'alal ikhlas. Catatan akan ikhlasnya niat dia. Bukan dia cari hanya apa? Agar kalimat Allah yang tertinggi itu la ilaha illallah yang tertinggi. Baik. Ya. Lantas bagaimana halnya dengan seorang yang berperang? Ya. Untuk melindungi negaranya. Apakah dia itu fisabilillah? Seperti tentara-tentara kita. Ya, seperti aparat-aparat kita. Kalau dia berperang untuk melindungi negaranya karena mayoritas negerinya adalah umat Islam, maka fisabilillah. Maka kepada para aparat, luruskan niat. Ya, hingga ya tugas kalian itu apa? Di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ya dengan demikian kalian mendapatkan ya khairat dunia wal akhirah, dua kebaikan. Itu kebaikan apa? Kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Dan ini tidak tercela. Ya, karena seorang yang menginginkan dua kebaikan, itu kebaikan dunia dan kebaikan akhirat, ini tidak tercela insyaallah pada niatnya. Nah, kemudian dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, asy'ata ra'suhu mughabbaratan qadamah. Rambutnya asy'at. Rambut orang ini asy'at. Apa asy'at? Ya. Yaitu acak-acakan. Asy'ata ra'suhu. Ya. Berdebu. Ya. Ra'su as'atha min al-ghubar fi sabilillah. Ya. Rambutnya acak-acakan. Berdebu, ya, karena seringnya dia berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, mughabbaratan qadamah, kedua kakinya itu seringnya kotor. Seringnya berdebu. Ini menunjukkan, ya, akan kondisi yang berbeda dengan kondisi orang yang pertama. Orang yang pertama apa? Abdul Khamila, Abdul Khamifa. Kalau antum lihat, ya, pagi siang malam dia di butik. Ya, pagi siang malam dia di salon. Ya. Kalau dia buka buku, bukan kitab ilm, tapi apa? Majalah gadis kalau dia masih gadis. Ya, mode. Kalau dia sudah agak dewasa misalnya, atau yang lebih keren lagi dari majalah-majalah luar negeri. Begitu pula situs-situs yang dia buka, semuanya adalah untuk mengikuti mode. Ya. Apa orang kita bilang? Hah? Apa? Ababil ya, apa? ABG ya, anak ABG labil, ya, sendalnya, pakaiannya, tasnya, a'udzubillah, ya, tumbuh di atas iklim yang seperti ini. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Kita lihat, ya, ini didapat dari apa? Dari tayangan, dari pergaulan, ya, dari masyarakat, ya, dari tontonan, dari bacaan. Bahkan dari orang tua. Nah ini, Qais. Baik, kita kembali ya, ikhwan. Asy'atha ra'suhu mughabbaratan qadamah. Rambutnya acak-acak berdebu. Begitu pula kakinya, kedua kakinya berdebu. Dijelaskan oleh Syiqal, bahwa la yahtam bihalihi wala bibadanihi. Dia tidak peduli dengan kondisi keadaannya. Dia tidak peduli dengan badannya. Mada mahadal amru natijan an ta'atillah. Selagi hal ini, yaitu dia dapat dalam menjalankan tugas, ya, melaksanakan ketaatan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu apa? Berjihad. Wa qadamahu mughabbaratan fis sayri fi sabilillah. Kedua kakinya berdebu dikarenakan perjalanan di jalan Allah jalla wa ala. Wahada dalilun ala anna ahamma syai'in indahu. Ini menunjukkan bahwa yang paling penting bagi orang ini adalah berjihad di jalan Allah. Amma an yakuna sya'ruhu au thawbuhu au farashuhu nadhifan. Adapun kalau harus rambutnya, pakaiannya, begitu pula tunggangannya itu bersih, falaysa lahu hammun fihi. Itu bukan prioritas utamanya. Tapi bukan berarti dia tidak cinta kebersihan, ya. Ya, sehingga tampil dekil and dekumel, ya, butut, ya, masuk ke saf orang di sampingnya kebauan, ya, pecinya nggak pernah ganti misalnya, nggak, bukan. Ya, dia yahtam bin nadhafatihi, dia memperhatikan kebersihan dirinya, akan tapi layu balik, dia tidak berlebih-lebihan. Ada pun kondisi yang diceritakan oleh Syekh di sini, bahwa rambutnya acak-acakan berdebu, rambutnya juga, kakinya juga berdebu, ya, itu dia dapat karena dia sedang dalam kondisi apa? Menjalani tugas berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia dalam kondisi selalu, ya, dalam keadaan istiqdad. Ya, siap siaga. Nah. Kemudian dikabarkan oleh Nabi, "Qala in kana fil hirasati kana fil hirasah." Apabila dia ditugaskan untuk menjaga pasukan, maka dia ada di posnya. Kana fil hirasa. Ya. Dia berada di posnya. Wa in kana fis saqati kana fis saqa. Dan kalau dia ditugasi ya untuk berada di barisan belakang, maka dia berada di posnya. Artinya apa? Artinya bahwa orang ini yang pertama layu bari aina wudu. Dia enggak peduli. Ya, di mana mau dia ditugaskan? Ya, apakah di jantung ya pasukan ataukah di sayap kiri atau di sayap kanan atau di ya barisan terdepan? Atau di belakang atau tugasnya untuk jaga atau di bagian perbekalan dapur. Dia tidak peduli dengan posisinya. Dia tidak cari posisi dengan dalam ibadahnya kepada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lihat, ya, orang ini kebanyakannya ya itu dipandang sebelah mata, ikhwan yang dimuliakan Allah. Begitu bukan? Dipandang sebelah mata. Ya. Sehingga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "In istazana lam yu'dhan lah." Kalau dia mau minta izin itu satu keperluan, lam yu'dhan lah. Dia enggak dianggap. Sehingga enggak diizinkan. Sehingga tidak diizinkan. Wa in syaffa'a lam yushaffa'. Kalau dia memberi rekomendasi, memberi syafaat, ya, tolong bantu si fulan misalnya. Ya. Lam yushaffa'. Ya, rekomendasinya, syafaatnya itu tidak didengar, tidak diberikan. Dijelaskan oleh Syekh qol, orang ini la yubali ayna wudu. Dia tidak peduli di mana dia diletakkan. Ya, in qila law ihris. Kalau dibilang kepadanya, diperintahkan kepadanya, sekarang tugasmu ya jaga. Dia jaga pasukan dengan sebaik-baiknya. Nah, kalau dia ditugasi, sekarang balik ya, ke barisan belakang. Ya, masuk ke dapur umum. Misalnya, ana fis saqah, dia pun langsung menjalani tugas dengan sebaik-baiknya. Fala yatlubu martabatan. Dia tidak pernah meminta kedudukan a'la min hadzal mahal. Dengan kedudukan yang lebih tinggi daripada posisi yang dia ditugaskan. Dia tidak pernah minta untuk jadi apa? Ya, jadi kapten, tidak minta untuk menjadi jenderal, tidak minta untuk ya ditempatkan di depan. Lah. Ya, dia menyanyi tugas sebagaimana tugas yang diamanatkan. Ya. Dan dijalani itu dengan sebaik-baiknya. Disebutkan oleh Syekh qol, huwa 'indan nasi laisa lahu jahun wala syaraf. Orang yang seperti ini biasanya ya di mata manusia itu tidak memiliki kedudukan. Baik. Kita cukupkan aja nanti sekalian kita kasih tanbih ya. Dulu nanti kita lagi selesai. Dikatakan oleh Syekh qala huwa 'indan nasi laisa lahu jahun wala syaraf. Orang yang seperti ini itu biasanya di mata manusia dia tidak memiliki posisi, tidak memiliki kedudukan. Sampai-sampai digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, in ista'dhan lam yu'dhan lah. Kalau dia minta izin enggak diizinkan. Begitu pula ya di mata para penguasa, kalau dia memberikan syafaat, syafaat pun tidak didengar. Ya, akan tapi orang ini wajihun indallah. Orang ini apa? Memiliki posisi. Ya, meskipun tidak di hadapan manusia, dia punya posisi di mana? Di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia punya manzilal 'aliyah. Dia punya kedudukan yang tinggi. Kenapa? Dikarenakan tujuannya hanya apa? Hanya akhirat. Yaitu dia berperang dengan niat untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tuba. Ya, sebagai apa? Keberuntungan. Ya, bahwa orang ini adalah orang yang beruntung ya disebabkan oleh karena niatnya ya yang ya ikhlas dan mengharapkan balasan akhirat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini, ikhwah sekalian mulia Allah, Nabi membagi manusia menjadi dua kelompok. Ya, yang pertama, mereka yang tidak memiliki ya keinginan kecuali dunia. Apakah untuk mendapatkan harta atau untuk memperbaiki penampilan. Ya. Apakah penampilan dirinya, atau kendaraannya, atau misalnya tempat tinggalnya, ya, mengisi rumahnya dengan perabot yang masya Allah, ya, demikian. Fa'ristabadat qalbahu, orang yang seperti ini telah menjadikan hatinya itu hamba bagi dunia. Hatta asghalatu an dzikrillah wa ibadati, hingga akhirnya demikian itu menyibukkan dia dari mengingat Allah dan dari beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini kondisi orang yang pertama, ikhwan yang dimuliakan Allah, yang disebut oleh Nabi SAW ta'is. Yang kedua, yaitu akbaru hammihi al-akhirah, yaitu orang yang ya, prioritas utamanya dari kehidupannya itu adalah akhirat. Fahuwa yas'alaha fi a'la ma yakunu masyaqqatan, dia mengupayakan ya suatu amalan yang paling berat. Wa huwal jihad fi sabilillah, yaitu berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'a dzalika adda ma yajibu alaihi min jami'il wujuh, meskipun tugasnya itu berat, ya dia tunaikan tugasnya itu ya dengan sebaik-baiknya dari segala macam ya sisi dimanapun dia mau diletakkan. Kenapa? Karena niatnya yang semata-mata mengharapkan balasan di akhirat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berapa faedah yang bisa kita petik dari hadis ini? Ya. Disebutkan oleh Syekh qal, "Anna alladhi laisa lahu hammun illa dunya qad tataqallab 'alaihi al-umur." Bahwa seorang yang dia tidak memiliki keinginan kecuali dunianya, dia ya urusannya itu seringkali terbalik. Wala yastati'ul khalas min adha adhiyatin min adna adhiyatin wa hiya syaukah. Dan seringkali dia tidak bisa berlepas dari gangguan yang paling kecil sedikit pun, sampai ya gangguan itu berupa duri. Bi khilafil hazim, berbeda halnya dengan orang yang alladzi la tahummuhud dunya, yang dia tidak menginginkan dunia tapi dia menginginkan hanya akhirat. Bal aradal akhirah wa lam yansa nasibahu minad dunya, tapi dia tidak melupakan bagiannya dari dunia. Ya, artinya bukan hanya dia menginginkan akhirat tapi dia tidak bekerja. La. Ya. Karena yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an ya adalah apa? Dalam Al-Qur'an, wabtaghi fima ataka Allah apa? Daral akhirah. Dan carilah apa-apa yang ya, Allah Azza wa Jalla anugerahkan kepadamu dari negeri akhirat ini. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita. Apa itu? Itu untuk kita mencari balasan negeri akhirat. Itu kita persiapkan dari kehidupan yang semata ini untuk kehidupan yang abadi. Ini orang yang akil. Ini orang yang dia berakal, karena dia tahu bahwa ini akan binasa, ini akan selesai semua. Ya. Tapi oleh karena dia hidup di dunia, maka dia juga tidak melupakan bagian dari dunia. Maka kata Allah Jalla wa'ala, wala tansa nasibaka minad dunia. Dan jangan kamu lupakan bagianmu dari dunia. Ya, dia perlu tempat tinggal. Ya, dia perlu makan untuk dia beribadah kepada Allah. Dia perlu untuk memenuhi kebutuhan anak istrinya. Semuanya ala kadarnya. Nah ini. Qala bal arada al-akhirah wa lam yansa nasibahu min ad-dunya wa qanna'a bima qaddarahu Allahu lahu. Dan dia ya qana'ah, itu merasa cukup dengan apa yang Allah Jalla wa Ala takdirkan sebagai bagian darinya. Kemudian yang kedua, kata Syekh qal, annahu yanbaghi liman jahada fi sabilillah alla takuna hammuhu al-maratib. Bahwa sudah sepatutnya orang yang dia berjihad di jalan Allah jangan sampai niatnya untuk mendapatkan kedudukan. Bal yakunu hammu al-qiyam bima yajibu alaihi, melainkan hendaknya ya, dia miliki niat ya hanya menunaikan apa yang wajib baginya. Imma fil hirasah, apakah dia sebagai penjaga, awis saqah, atau sebagai orang yang tinggal di belakang, awil qalb, awil jam, hasbal maslah, atau dia tempatkan di jantung pertahanan, atau di sayap kanan atau sayap kiri misalnya, ya semua sesuai maslahat. Dan yang terakhir, dan ini ahamul fa'id, faedah yang paling penting adalah anna ad-dunu wal martabatil insan inda nas la yastazi minhu dunu wa martabati inda Allah. Merendahnya kedudukan manusia di mata orang itu bukan berarti ya rendahnya juga kedudukannya di sisi Allah Jalla wa'ala. Karena seorang boleh dia rendah di hadapan manusia, kan, tapi jangan sampai dia juga rendah di mata Allah Jalla wa'ala. Ya. Nah ini, ya, kalau kita lihat pada kondisi masyarakat kita, azim. Ya, bagaimana manusia, ya, mereka sudah tidak memiliki kedudukan di mata masyarakatnya, dia juga tidak memiliki kedudukan di mata Allah Jalla wa'ala. Dia sudah susah kehidupannya, ya, dia juga pertaruhkan hidupnya untuk kesulitan hidup di akhirat. Ya. Bagaimana para pekerja kasar yang mereka sudah para kuli kasar, ya, tapi mereka juga meninggalkan salat. Bagaimana kita lihat banyaknya mereka. Ya. Nah ini. Akan tapi kalau boleh seorang, ya, dia harus rendah kedudukannya di mata manusia, tapi jangan sampai dia rendah kedudukannya di mata Allah Jalla wa Ala. Hadzal rajul, orang ini kata Syekh qal, alladhi in syaffa'a lam yushaffa. Kalau dia memberi rekomendasi, ya, memberi masukan, enggak izin dan masukannya. Kalau dia minta izin untuk suatu keperluan, lam yu'dzan. Dia tidak diizinkan. Akan tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata tentang dia apa? Tuba lahu. Beruntung orang ini. Ya, orang ini adalah orang yang beruntung. Demikianlah ayyuhal hadirin mulia Allah Subhanahu wa taala. Ya, akhir dari kajian kita, semoga ada manfaatnya dan saya mohon maaf atas, ya, kekurangan dan kealfaan. Dan saya ingatkan kepada hadirin yang dimuliakan oleh Allah, khususnya kepada para ummahat, ya, bahwa, ya, antum atau anti sekalian datang kemari itu juga datang bersama dengan anti orang-orang yang ingin belajar. Ya, orang-orang yang datang bersama dengan antum itu ada orang-orang yang ingin mendengar kajian, ingin mendapatkan manfaat. Ya. Maka perhatikanlah orang-orang di sekeliling antum. Artinya jangan sampai, ya, sebagian antum membuat kegaduhan. Ya, sehingga tidak memperhatikan pelajaran dan berakibat kepada mereka yang ingin belajar akhirnya tidak mendapatkan manfaat dikarenakan kegaduhan nanti dan nanti, ya, ikut menanggung dosa atas perbuatan anti ini. Ya, maka semoga ini diperhatikan pada kajian-kajian yang berikutnya. Naam. Dan juga kepada anak-anak yang sudah, ya, umayyiz, ya, sudah memasuki usia tamyiz, sudah, ya, mengerti, ya, diajak bicara meskipun dia belum baligh, tahu ini cantik, tahu ini jelek, gitu ya. Itu jangan lagi tinggal di bawah. Tundanya dia naik ke atas. Nah, insyaallah taala dengan dia naik ke atas itu akan mengurangi mereka main-main di bawah. Dan juga sekaligus membiasakan mereka untuk hadir dan belajar adab. Ya. Kalau boleh. Ya, belajar adab kita dalam belajar menuntut ilmu di majelis ilmu. Nah, ini. Dan kepada mereka yang masih kecil, ya, kepada ummahat, untuk menjaga mereka jangan sampai, ya, mereka bermain hingga akhirnya mengganggu yang lain. Nah, ini, ya, saya ingatkan. Kemudian yang tadi juga diingatkan oleh panitia, yaitu berkenaan dengan jam mulai pelajaran kita. Bahwa kalau dulu-dulu kita mulai 9:30, ya, karena mungkin ustadznya sering terlambat. Tapi sekarang ini alhamdulillah Ustadz Rizki cukup, ya, konsisten untuk hadir bahkan sebelum jam 9. Ya, bahkan sebelum jam 9. Maka diminta kepada hadirin untuk bisa datang jam 9. Ya, artinya jam 9 kita sudah mulai. Agar kajian fikih, nah ini, ya, cukup penting bagi kita. Meskipun babnya bab nikah, ya. Artinya bukan antum disuruh nikah lagi. Ya, tapi ini in. Ya. Yang belum nikah pun bisa nikah. Yang mau nikah lagi boleh, ya. Bukannya enggak boleh. Tapi ini ilmu untuk kita dapatkan. Ya, agar jangan sampai, ya, sebenarnya waktu sudah kita siapkan cukup banyak. Kemudian juga Ustaz Rizki jazallah khair, ya, beliau dulu, ya, agak berat untuk kita minta kemari, sekarang beliau mau dan beliau cukup konsisten. Dan beliau kalau kita lihat dalam kajiannya banyak menyampaikan fawaid, faedah-faedah yang mungkin selama ini kita enggak dengar. Ya, dan saya sendiri pribadi banyak mengambil manfaat. Ya. Nah, ini. Maka kalau antum bisa datang lebih cepat, insyaallah, ya, kita bisa dapat porsi yang cukup banyak. Dan saya berharap sebenarnya bisa ada forum tanya jawab dalam masalah fiqih. Ya, nah ini insyaallah taala kita akan upayakan. Al-muhim, ya, coba diusahakan untuk waktu yang akan datangnya dipercepat lagi kehadirannya. Ini dari saya dan semoga ada manfaatnya. Wal ilmu indallah. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.